ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang latihan membaca kitab Al-Aqidah As-Shahihah wa ma yudadduha sampai pada paragraf yang kedua, yaitu wal ayatu fi hadzal makna katsiratun, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang pentingnya akidah sahihah fi hadzal makna, hadzal makna maksudnya adalah tentang masalah akidah as-sahihah katsiratun, sangat banyak sekali. Wal ayat, ayat mubtada marfu, mubtada marfu tanda rofaknya dengan dhamma zahirah. Khobarnya mana? Khobarnya katsiratun, katsiratun sebagai khobar dari al ayat, i'rabnya marfu. Waqad dalla, lanjutkan. Kalau dari segi makna tidak ada masalah, dan kalau dibuka tidak perlu membuka kamus karena ayat-ayat ya dan makna katsiratun. Waqad dalla kitabullahil mubinu wa sunnatu rasulihi al-amini alaihi min rabbihi afdolus salati wat taslimi. Waqad dalla, dalla fi'il madhi, dalla fi'il madhi ikut wazannya fa'ala yas'ulu, dalla yadullu fi'il amarnya dulla, dalla fi'il madhi mabni di atas fathah, mabni di atas fathah karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jadi semua fi'il madhi kaidahnya dia dimabnikan di atas fathah, nanti di atas dhammah dan di sebagainya yang telah dijelaskan. Waqad dalla kitabullah, kitabu limadha dibaca dhammah, kenapa dibaca dhammah? Karena sebagai fa'il, fa'il dari dalla. Dan sungguh kitab Allah yaitu Al-Quran telah menunjukkan. Jadi kitabu sebagai fa'ilnya dari dalla, kitabu marfu fa'il, tanda rafa'nya dengan dhammah yang zahirah karena dia isim mufrad. Waqad dalla kitabullahil mubinu, al-mubinu ma'at dari kitab. Jadi kitab itu mempunyai sifat, apa sifat kitab itu? Yaitu jelas. Jadi al-mubin, tibyanan likulli syai. Allah firman dalam ayatnya bahwa Al-Quran itu disifati dengan tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu. Al-mubin yang jelas, al-mubin yang jelas, mubinu, abana yubinu ibanatan, mubinun menjelaskan. Jadi al-mubin yang jelas. Jadi ma'at atau sifat dari kitabu. Waqad dalla kitabullahil mubinu wa sunnatu rasulihi al-amini. Sunnatu ataf ke kitab, ataf karena ada wawu di sana, wawunya bukan wawu ma'iyah yang menasabkan tidak, tapi wawunya wawu ataf, ataf ke kitabu. Rasulihi mudofun ilaih, majrur dengan kasrah. Hi rasulihi, hi-nya domir jar muttasil bil ismi, domir jar muttasil bil ismi mudofun ilai fi mahali jarin, karena dia isim mabni tidak bisa di-irab langsung majrur, tapi fi mahali jarin sebagai mudofun ilai. Al-amini, al-amini juga sifat, ma'at, ma'at dari rasul, Rasulullah SAW sebagaimana telah kita ketahui bersama disifati dengan sifat al-amin yang terpercaya. Ya, ketika dia masih kecil mempunyai sifat sangat terpercaya, dari mulai pekerjaannya mengembala kambing, kemudian berdagang, berdagang dengan dagangan punyanya Khadijah, maka orang-orang Arab menggelari mereka dengan memberi gelar kepada Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Tapi sayangnya tatkala Islam datang dan mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul, orang-orang Quraisy serentak menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal mereka mengakui tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita penutup para nabi. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. Sungguh ayat-ayat di dalam masalah ini yaitu akidah as-sahihah sangat banyak sekali. Al-Quran, ya kitabullah, langsung saja kita terjemahkan dengan Al-Quran, tidak perlu kitabullah. Al-Quran telah yang jelas telah menunjukkan akan hal itu. Demikian juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Alaihi min rabbihi afdolus salati wat taslim. Baginya, nyanya kembali ke Nabi Muhammad. Alaihi min rabbihi afdolus salati wat taslim. Baginya, bagi Nabi Muhammad alaihi min rabbihi, dari Rabbnya, afdolus salati wat taslim. Ada seutama-utamanya salawat dan salam dari Rabbnya. Maka Nabi Muhammad mendapatkan afdolu as-salati wa taslim, salawat dan salam yang paling utama dari Rabbnya. Demikian terjemahannya. Afdolu, limada marfu, kenapa marfu afdolu? Karena sebagai mubtada, mubtada dari khobar, khobarnya sibhul jumlah alaih, ya alaih. Jadi karena khobarnya sibul jumlah, kemudian mubtadanya di sini adalah ma'arifah, ya, maka hukumnya boleh mendahulukan khobar di atas mubtada. Alaihi sebagai khobar, min rabbihi afdolus salati wa taslim. Aslinya, afdolus salati wa taslim alaih. Seutama-utamanya salat dan salam bagi Nabi Muhammad. Sampai sini tidak ada masalah tentang cara menerjemahkan, karena dari segi kosakatanya, mufradatnya tidak ada yang asing dan tidak ada yang aneh, kecuali nanti kita beberapa kata yang perlu membuka kamus. Ini pertambahan untuk kamus Mahmud Yunus yang telah kita jelaskan cara memakainya dan menggunakannya. Maka kalau ada huruf jer yang mengiringinya misalkan, maka dicari huruf jer dan makna yang pantas dan sesuai. Misalkan rojibaan, rojibaan itu maknanya adalah benci. Tapi kalau menggunakan fi, rojiba fi, maka artinya cinta. Sebenarnya dalam sebuah hadis, man rojiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, bukan suka. Nah, jadi yang benci, rojibaan itu benci. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Tapi kalau pakai rojiba fi, rojiba fi, maka artinya cinta, senang. Mungkin juga dengan adilaan, adilaan itu berpaling. Nanti kalau adila saja bisa bermakna adil, tapi kalau ada huruf an-nya maka berpaling. Oleh karena itu kalau dalam kamus ada huruf-huruf jer, diperhatikan dan dilihat. Begitu juga dalam penggunaan dalam kitab, oh ini fiil ini diiringi selanjutnya dengan huruf jer an atau fi, maka kamusnya bisa dilihat makna yang sesuai. Kalau dalam Mahmud Yunus itu terbatas mufradatnya, artinya kata-katanya itu hanya sedikit, untuk kamus yang selanjutnya bisa digunakan adalah kamus Al-Munawir karya Warson, ya. Oke, Haji Warson siapa itu, Al-Munawir. Al-Munawir di situ lebih tebal kamusnya dan lebih lengkap dari segi penggunaan kalimat dan katanya. Ya. Dan kamus ini telah diterbitkan banyak sekali dalam beberapa toko buku, insya Allah ada. Kemudian kita lanjutkan. Ala annal akidata as-sahihata tatalah khosufi. Bahwasanya, kalau ada ala anna, maka terjemahannya adalah bahwasanya. Ala annal akidata as-sahihata. Bahwasanya akidah sahihah, dan ini tidak lazim bahwa nanti melazimkan apa terjemahannya bahwasanya semuanya, tidak, nanti dilihat susunan kalimatnya, jadi tidak diterjemahkan bahwasanya terus, tidak. Ala annal akidata sahihata tatalah khususi. Al-akidah, al-akidah isimnya anna, mansub dengan fathah. Akidah diambil dari fi'il madhi aqada ya sidu, ya, aqada ya sidu. Akidatan, akidatan bentuk dari masdarnya, akidah, keyakinan. As-sahihah, as-sahihah, na'at dari akidah. Akidah dibaca mansub sebagai isimnya anna, as-sahihah, na'at dari akidah. Bahwasanya akidah yang sahihah, Na'at di sini merupakan na'at yang hakiki. Na'at hakiki. Dari segi nau maupun dari segi adat sama. Ala annal aqidata as-sahihata. Bahwasanya aqidah yang sahihah. Dari sini kita memerlukan penyempurna kalam. Atau khabarnya. Mana khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'liyah yang datang setelahnya. Yaitu tatalah khosu. Tatalah khosu fi'il mudore. Fi'il madinya talah khosu. Tafa'ala. Lati mazid dengan tambahan dua huruf. Talah khosu ya talah khosu. Tafa'ala ya tafa'alu. Tambahannya huruf ta dan tanda ain fi'il yang bertasjid. Tafa'ala ya tafa'alu. Talah khosu ya talah khosu. Terangkum. Tercakup. Jadi tatalah khosu itu artinya terangkum atau apa tercakup pada masalah apa saja. Fi lanjutnya nanti kita baca. Kita lanjutkan kembali. Khabar dari isim anna di sini adalah tatalah khosu. Fi'il mudore. Kalau dari dilihat dari fi'il mudorenya saja, maka i'rabnya marfu. Fi'il mudore asal i'rab fi'il mudore adalah rafa. Kecuali ketika dia didahului oleh amil-amil nasab atau didahului dengan amil-amil jazm. Dan fi'il mudhari bisa mabni pada kedua keadaan saja. Yaitu ketika dia bersambung dengan nun taukid mubasyarah atau ketika bersambung dengan nun niswa. Inilah dua keadaan mabninya fi'il mudhari. Selainnya aslinya ada rafa, marfu. Kecuali kalau ada amil nasab atau amil jazm, maka fi'il mudhari berubah menjadi nasab atau majzum. Jika tidak ada amil-amil yang menasabkan maupun menjazmkan, maka kembali ke asal, yaitu marfu. Di sini fi'il mudhari tidak ada amil yang menasabkan atau menjazmkan. Karena tidak ada huruf an atau lam atau kai dan sebagainya. Maka fi'il mudhari-nya saja itu i'rabnya marfu dengan dhammah. Tatalah khosu. Nah, marfu dengan dhammah karena dia tidak bersambung dengan domir-domir yang rafa, tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka fi'il mudhari-nya marfu. Adapun jumlah, jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya sebagai khobar dari anna fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in sebagai khobarnya anna fi mahalli raf'in. Mana fa'il dari tatalah khosu? Karena jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang disusun dari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya dari tatalah khosu? Fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya hiya. Kembalinya ke akidah sahiha. Jadi fa'il dari tatalah khosu, domir mustatir takdirnya hiya yang kembali kepada akidah sahiha. Sehingga terjemahannya secara lengkap dari awal, dari wal ayat. Dan ayat-ayat di dalam masalah ini sangat banyak sekali. Ya, jadi yang semakna dengan pentingnya akidah shaliha, ya, sangat banyak sekali. Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan hal itu. Bahwasannya akidah yang shaliha terangkum. Nah, terangkum atau terintisari. Jadi intisarinya hanya pada fi al-imani billah. Dalam masalah keimanan kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan juga kepada para malaikatnya. Wa imanu billah. Iman kepada Allah mencakup dalam iman terhadap tauhid rububiyahnya. Tauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui dan menetapkan bahwa yang menciptakan alam ini hanya Allah semata. Yang mengatur alam ini hanya Allah semata. Dialah yang memberikan rezeki, dialah yang menentukan setiap apa yang terjadi di alam ini. Dialah Allah, itu namanya tauhid rububiyah. Dan tidak ada yang mengingkari tauhid ini. Hatta sekalipun orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu pun menetapkan bahwa tauhid rububiyah. Mereka mengakui. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh layakulunallah. Kalau kamu tanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ini berarti mereka mengakui dan menetapkan di dalam hati-hati mereka, dada-dada mereka, bahwa yang menciptakan alam adalah Allah, yang mengatur, yang memberi hanya Allah. Mungkin juga dengan kita semua, fitrah manusia tidak ada yang mengingkari tentang adanya Allah, kecuali akalnya sudah rusak dan telah dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian al-imanu billah juga mencakup tentang iman terhadap uluhiyah. Peribadatan kepada Allah hanya ditujukan kepadanya. Tidak boleh menyembah kepada sesembahan selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Dan tauhid inilah yang kebanyakan manusia terjatuh di dalamnya. Terjatuh dalam kesyirikan. Terjatuh dalam lembah. Apa kesyirikan yang mana syirik merupakan dosa yang paling besar. Inilah perbedaan antara orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan orang-orang yang menyekutukannya, yaitu dalam masalah tauhid uluhiyah. Kita hanya diperintah beribadah kepada Allah saja, tidak diperintah kepada menyembah selainnya, atau beribadah kepada Allah kemudian meminta juga kepada selainnya. Ini salah, termasuk dalam hal kesyirikan. Berarti dia belum mengimani keimanan kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Satu lagi, dalam hal keimanan kepada Allah juga harus menetapkan tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat, menetapkan setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah menetapkan dirinya di dalam kitabnya maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya tangan, bahwa Allah itu bersemayam di atas langit, maka kita tetapkan itu, tidak kita rubah maknanya. Mengartikan misalkan Allah punya tangan, diartikan Allah itu punya kekuasaan dan kekuatan. Tangan diterjemahkan dengan kekuatan atau kekuasaan, ini salah, karena merubah makna hakikinya. Jadi kalau di dalam Al-Quran telah datang makna tangan, ya tangan. Tidak boleh menafsirkan dengan kekuatan, kekuasaan. Karena orang-orang yang mengartikan demikian, yaitu mengartikan tangan dengan kekuasaan, mereka ingin mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluknya. Ini salah. Malah mereka kebablasan membuang sifat tangan ini dari Allah. Ini salah. Jadi kalau ingin mensucikan Allah, maka kita tetapkan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya, dengan tangan para hambanya. Karena Allah dalam banyak ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah mengatakan dia itu punya sami, punya pendengaran dan punya penglihatan, tapi pendengaran penglihatannya itu tidak ada yang menyamai, ya, tidak ada yang menyerupakannya. Itu inilah tuntutan dari akidah sahihah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan malaikat itu dan malaikat-malaikatnya, dan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu seperti Jibril, kemudian malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malaikat maut, dan malaikat-malaikat yang lainnya, yang mana mereka adalah para hamba yang tidak pernah memaksiati Allah dan mereka taat terhadap perintah yang Allah perintahkan. Wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya. Inilah yang dinamakan dengan rukun iman, baik kitab yang diturunkan dengan sebelumnya ataupun kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mengamalkan, ya, kemudian mendakwahkan, inilah tuntutan dari al-iman bi kutubihi, iman terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, baik yang diceritakan di dalam Al-Quran maupun yang hanya sampai ya kabar kepada kita hanya sekitar 25 rasul. Adapun rasul-rasul yang lain yang tidak kita ketahui, kita imani bahwa di sana ada rasul-rasul yang diutus, ya, kepada beberapa kaum yang kita tidak ketahui. Karena Al-Quran pun telah menerangkan ada yang diceritakan kepada kita dan ada yang tidak diceritakan. Maka kewajiban yang tidak diceritakan rasul-rasul itu, maka kita hanya bertugas mengimaninya. Wal yaumil akhiri, dan juga kepada hari akhir, berkaitan dengan kebangkitan yang akan kita alami, kemudian apa adanya hisab penghitungan, kemudian mizan, kemudian lagi tentang pemaparan amal-amal soleh diperlihatkan kepada para hambanya. Inilah yang kita wajib mengimani dan menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga bu akidah saya itu terangkum dalam hal al-iman bil qadari khairihi wa syarihi. Iman terhadap qadar takdir baik maupun buruknya. Jadi segala apa yang terjadi di muka bumi ini, baik itu takdir yang berupa kebaikan maupun kejelekan, maka itulah kita imani, kita yakini hanya datangnya dari Allah. Hanya saja kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada Allah, tidak disandarkan kepada Allah, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'minin, sangat mengagumkan sekali perkara orang mukmin itu. Idza asabat husara syakara. Apabila menimpa mereka perkara yang menyenangkan, syakara, mereka bersyukur. Wa hadza khairun lahu, maka ini baik baginya. Wa idza asabat hum dara, apabila menimpa mereka dara, madarat, kejelekan, ya, takdir yang jelek, sabaro, mereka bersabar. Wa hadza khairun lahum, dan ini adalah baik bagi mereka. Inilah sikap yang perlu ditanamkan oleh setiap muslim. Apabila kita ditimpa suatu hal yang menyenangkan, maka kita bersyukur. Syukur, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu ada tiga perkara yang harus terwujud. Yang pertama, kita harus menyandarkan dan mengakui nikmat tersebut dari yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa syukur ini kita wujudkan dalam amalan-amalan yang menyenangkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita melakukannya dan mentasarufkan, ya, dari rizki ini berupa amalan-amalan kebajikan yang dicintai Allah, dari sedekah dan semacam-macamnya. Inilah bentuk rasa syukur seorang hamba ketika ditimpa kebaikan. Begitu juga dengan ketika ditimpa kejelekan, maka dia harus sabar. Sabar dalam menimpa musibah, ya, merupakan suatu hal yang kadang hilang dari diri seorang muslim. Ini jadi kita katakan bahwa akidah sahihah terangkum dalam hal, menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, terangkum dalam hal al-imani billah fil imani billahi. Kemudian wa malaikatihi, maksudnya apa? Iman bil malaikatihi, itu atofnya begitu, atofnya gitu. Jadi fil imani billah wa fil imani bi malaikatihi wa fil imani bi kutubihi wa rusulihi, demikian. Jadi beriman terhadap kitab, kemudian juga terhadap rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Fahadihil umurus sittatu hiya usulul akidatis sahihati allati nazala biha kitabullahi al-azizu. Atau al-azizi, maaf, dari Allah, Allah yang maha perkasa. Telah disinggung di muka bahwa akidah sahihah terangkum dalam iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun takdir buruk. Maka kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, fahadihil umurus sittatu hiya usulul akidatis sahihati. Maka enam perkara ini, ya, al-umur jamak dari amrun. Jadi kalau perkara itu jamaknya umur, amrun itu umur. Tapi kalau perintah, yang mananya perintah itu jamaknya awamir. Awamir itu jamak dari amrun. Amrun itu tapi maknanya yang perintah. Tapi kalau amrun itu artinya adalah perkara, maka jamaknya umur, jamak taksir. Fahadihil umur sitatu, maka perkara-perkara yang enam ini, itu keimanan, rukun iman yang enam. Dia usul akidatis sahihah, dia adalah pokok dari akidah as-sahihah, ya. Jadi pokoknya itu enam, nanti tercabang dari enam ini beberapa hal. Allati nazala biha kitabullahil aziz, yang dengannya kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kitab Allah, Al-Aziz, Aziz itu perkasa, yang dengannya kitab Allah, Al-Quran, turun, ya. Jadi turunnya Al-Quran diantara lain untuk menjelaskan keenam perkara ini. Jadi nazala biha kitabullahi al-aziz. Nazala yanzilu, turun. Nazala fi'il madhi, ya. Mabni di atas fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Kemudian kitabu fa'il dari nazala, siapa yang turun atau apa yang turun, berupa apa yang turun, yaitu kitabullah. itu kitab Allah. Ya. Kemudian fahazihi hadzitu mubtada, tadi kita irad, hadzihi mubtada, kemudian al-umuru sebagai khabarnya, khabar dari hadzi, hadzi fi mahali raf'in ya, karena dia isim yang mabni. As-sittatu na'at dari al-umur. Umur itu jamak taksir, dihukumi mu'annas. Maka na'atnya harus mu'annas pula, yaitu as-sittatu. Hiya, hiya mubtada lagi usulu. Usulu sebagai khabarnya dari hiya. Al-akidatu mudafilai as-sahihati na'at dari al-akidah. Allati nazala, allati isim mausul. Nazala biha kitabullahi al-aziz. Kemudian selanjutnya Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Abbas melanjutkan perkataannya bahwa akidah sahihah inilah yang dengannya, dengan akidah saya ini, dengan usul yang enam ini, turun kitabullah al-aziz. Jadi kitab Allah Al-Quran turun karena untuk menerangkan keenam perkara ini dan menjelaskan tentang akidah sahihah. Mungkin juga kemudian waba'asallahu biha rasulahu muhammadan alaihi salatu wassalamu. Dengannya pula Allah ba'asa, ba'asa yab atu, mengutus. Dengannya pula Allah mengutus rasulnya, rasulahu. Ba'asa fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Allah sebagai fa'ilah dari ba'asa. Siapa yang mengutus rasul? Yaitu Allah. Rasulah mansub sebagai maf'ulun bi. Nah, disinilah pentingnya pengetahuan tentang ilmu nahu. Karena nanti dia menentukan dalam pemahaman membaca kitab dan konteks kalimat tersebut. Mana yang sebagai fa'ilnya, subjeknya, mana yang sebagai objek maf'ul bi. Rasulullah di sini sebagai maf'ul bi karena yang diutus. Ya. Dan dengannya pula Allah mengutus rasulnya. Siapa rasulnya itu? Muhammadan alaihi salatu wassalamu. Muhammadan mansub sebagai badal dari rasul. Namanya ini badal kul min kullin, atau dalam istilah lain badal mutabik ya. Kul min kul, namanya badal kul min kul, menggantikan secara keseluruhan. Rasulnya rasul ya. Kalau rasul itu mufrad dengan memfathah ra, ra-nya di fathah ya. Kemudian setelah sin itu ada wawu, maka itu mufrad rasul, satu orang rasul. Tapi kalau susunannya huruf ra kemudian sin, kemudian langsung lam, tidak ada wawu, maka dibaca rusul dengan mendomah ro, huruf ro di domah. Ya, perhatian. Jadi kalau rasul, ro, sin, wawu, lam, itu mufrad. Rasul, itu mufrad, satu orang rasul. Tapi kalau jamak, rasul itu jamaknya adalah rusul. Dengan ro-nya di domah, kemudian sin, kemudian lam, tidak ada wawu, itu di jamak. Ini dibedakan, bacanya jangan sampai keliru. Kalau di sini ada wawunya, maka ro-nya di fathah, rasul. Tapi kalau nanti kita dapat di dalam bacaan kitab, tidak ada wawu, susunannya hanya tiga huruf, ro, sin, lam, maka dibaca rusul, banyak para rasul. Itu. Wa ba'asallahu biha rasulahu muhammadan alaih salatu wassalam. As-salatu mubtada dari khabarnya alaih. Jadi, dan dengannya pula, dengan perkara enam perkara ini, Allah mengutus rasulnya Muhammad, Muhammad yang baginya adalah salawat dan salam dari rasulnya. Wa yatafarra'u, tafarra'a yatafarra'u, wazannya tafa'ala yatafa'alu, tafarra'. Sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Jadi dia sulasi mazid. Kalau sulasi mazid ada tambahan satu huruf, seperti akrama yukrimu, kemudian doroba yudoribu, atau fa'ala yufa'ilu, karama yukarimu. Ini tambahannya satu huruf. Yang dua huruf ada lima wazan, antara lain tafa'ala ya tafa'alu, tafaro'a ya tafaro'u. Nah, bercabang tafaro'a. Untuk mencari tafaro'a, apa artinya misalkan tafaro'a itu, maka dibuka huruf fa'ro'ain, maka dibuka bak fa, dibuka ini huruf. Kalau Kamus Mahmud Yunus itu ada indeksnya, itu biasanya ada indeks di luarnya, susun abjad, abjad hurufnya, maka dibuka yang huruf fa. Setelah fa dibuka, maka susunannya nanti fa alif, atau nanti fa ba, dicari yang sampai fa ro. Fa ro kemudian ain. Nah, fa ro'a. Kalau sudah fa ro'a ketemu, Far'un hingga cabang, maka cari yang ikut wazan tafa'ala, tafa'ro'a ya tafa'ro'u, maka artinya itu adalah bercabang, ya, bercabang far'un, far'un itu cabang, faro, maka dikenal dengan istilah furu, artinya tidak, bukan pokok, bukan yang suatu yang urgen, bukan yang fondasinya, bukan, tapi furu, cabangnya. Maka dalam hal ini, akidah sahihah, ya tafa'ro'u an hadhil usuli, kullu ma yajibu al-imanu bihi min umuril ghaib. Maka tercabang dari usul-usul yang enam ini, ya, begitu menerjemahkannya. Ya. Kullu ma yajibu al-imanu bihi, setiap apa yang wajib diimani. Min umuril ghaib, min di sini untuk min lil bayan, untuk menjelaskan berupa apa saja min umuril ghaib, dari perkara-perkara ghaib. Dari segi bahasa kita bahas tafarro'a ya tafarro'u fil mudhari, dia marfu dengan dhamma karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Dan setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Ya, diulangi kaidahnya, setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Ada perbuatan maka ada yang mengerjakan. Tafarro'a ya tafarro'u di sini fil mudhari yang butuh fa'il, pelaku. Mana pelakunya? Pelakunya adalah kullu. Yang bercabang itu apa? Yang bercabang adalah setiap yang wajib diimani. Nah, itu. Jadi, dan bercabang dari usul yang enam ini, apa? Kullu ma yajibul iman bihi. Setiap apa yang wajib diimani. Itu. Dan dalam fa'il, tidak ada fa'il yang mendahului fi'ilnya. Jadi, tidak ada fa'il kemudian fi'il. Adapun perkataan kita, misalkan Muhammadun qoma, Muhammad telah berdiri. Muhammad di situ marfu sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Qoma fi'il madi yang mabni di atas fathah. Mana fa'ilnya qoma? Fa'ilnya qoma adalah domir mustatir, huwa kembalinya Muhammad. Sekalipun kembalinya ke Muhammad, tidak bisa dikatakan Muhammad itu langsung sebagai fa'il, tapi Muhammad sebagai mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah qoma. Ya, tapi kalau menurut ahli kalam atau orang-orang dari segi bahasa saja, segi makna ya, dari segi syair, maka dikatakan Muhammad di situ fa'il. Nah, dari segi balaghahnya itu Muhammad fa'il. Tapi kalau kita berbicara kaidah bahasa Arab yang benar, maka Muhammadun qoma, Muhammadun sebagai mubtada, ya, dari segi kaid nahu, maka Muhammad sebagai mubtada ra. Kemudian khabarnya itu jumlah fi'liyah qoma. Jumlah fi'liyah qoma. Ada fa'il dari qoma adalah domir, ya, domir mustatir huwa kembalinya ke Muhammad. Wa yatafarra'u an hadhil usuli kullu ma yajibu imanu bihi min umuril ghaibi. Bercabang, bercabang dari usul yang enam ini, setiap apa yang wajib diimani dari perkara-perkara yang ghaib. Al-imanu dia marfu, fa'ilnya dari yajibu. Wajib, yajibu, wajabatan, wajibin, wajabah yajib, ta'ala yasilu, wasala yasilu. Yajibu butuh fa'il, karena dia fi'il. Apa yang wajib, yaitu iman, yaitu mengiman. Jadi setiap apa yang wajib mengimani dengannya, berupa apa saja, min umur goibi, dari perkara-perkara yang goib, ya, perkara-perkara yang goib. Wa jami'i ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan setiap seluruhnya, ya, bukan setiap, dan seluruh apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Jami'i dia dijer kantos ke umur. Jadi bercabai usul yang enam ini, setiap apa yang wajib diimani, apa saja berupa umur-umur perkara-perkara yang gaib, dan seluruh yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Jadi kalau telah datang kabar yang sahih dari Al-Quran, misalkan tentang Allah itu istawa di atas arsy, bagaimana dalam surat Thaha, Ar-Rahman walal arsy istawa, Ar-Rahman Allah di atas arsy istawa bersemayam, maka kita wajib mengimani dan menerima tanpa mempertanyakan bagaimana sih istawanya Allah, bagaimana cara-caranya, kaifiahnya, itu tidak boleh. Atau kita mengartikan selain makna istawa dengan berkuasa, misalkan ayam diterjemahkan berkuasa, ini salah. karena merubah dalam bahasa Arab yang namanya istawa ala, istawa fi'il istawa kemudian ada alanya, maka menunjukkan maknanya itu bersemayam menetap gitu. Jadi kita wajib mengimani seluruh apa yang Allah kabarkan, demikian juga yang Rasulullah kabar. Jadi kalau dalam sebuah hadis ada tentang misalkan hadis lalat, jika lalat itu membuat di sebuah bejana kalian, minuman kalian, maka celupkan kemudian buang, karena di salah satu salatnya itu obat dan punya lagi sakit. Kita amalkan dan kita terima, karena lalat itu kan binatang yang menjijikkan, demikian. Nah, tidak, karena ini adalah setiap apa yang Rasulullah kabarkan kita terima tanpa mempertanyakan, karena itulah tugas kita, atau kita tidak akan sanggup menerimanya. Rasulullah tidaklah berbicara di atas hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkannya, wa ma yantiqu 'anil hawa, di atas hawanya, yang keinginan sendiri, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tiada lain itu hanyalah dari wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi Rasulullah itu tidak bukan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu diberikan Allah kepadanya. Jami'i tadi dibaca jam karena dia atas kepada umur. Ma akbar mudhof ilaih. Ya, fi mahali jarin. Fi mahali jarin karena ma. Dia maksud isim yang mudhof. Akhbarallahu, Allah yang kabarkan. Bagi fa'il dari akbar. Akhbaro yukhbir ala yukhbiru if'alan. Akhbaro yukhbiru khbaran. Allah sebagai fa'il akhbar. Maka siapa yang mengkabarkan? Allah. Wa rasuluhu, rasuluh ke, karena atas ke Allah. Allah dan Rasulnya kabarkan. Juga menerjemahkan, karena kita bahasa Indonesia, maka tentang dulu fa'ilnya, fa'il dan atas, kemudian baru fi'ilnya. Tapi dalam penulisan bahasa Arab itu susunan fi'il, kemudian baru fa'il. Itu dalam menerjemahkan, karena kita susunannya SPO, maka terjemahkan subjeknya dulu, fa'ilnya. Allah dan Rasulnya kabarkan. Sallahu alaihi wasallama. Sallah fi'il. Ya kan? Ikut wazan. Sallah. Fa'ala. Fa'ala. Sallah. Tapi Rabba yurabbi talgan. Sallah yusalli tasliatan. Allah alat alaih kepada Nabi Muhammad atasnya. Wasal dan memberikan salam padanya. Adillatu hadihil usulis sittati kitabi wassunnati kathiratun jiddan. Kathiratun jiddan. Dan dalil-dalil di dalam usul yang enam ini di dalam kitab dan sunnah sangat banyak sekali. Kathiratun sebagai khobari adillatu. Hadihi mudhof ilaih. Al-usuli pun mudhof ilaih. Ya. Hadihi fi majrurin mudhof ilaih. Al-usuli majrur mudhof ilaih dari hadihi. As-sittah, sittah itu enam, na'at dari al-usul. Na'ri usul, kemudian fil kitabi wa sunnah, jar majasa, sunnahnya atas kepada kita. Kathirat khobar dari adillatu. Jibban sebagai maslak jabba, ya jiddu jibban. Maslaknya mansub. Dan dalil-dalil, adillah jama' dalil. Dalil jama'nya adillatun. Adillatun. Atau dalail, bisa dalail, atau adillah. Adillatu hadihil usul dan dalil-dalil dari usul yang enam ini di dalam kitab sunnah sangat banyak sekali. Apa artinya? Bagaimana mu'alif penulis ini mengatakan bahwa dalil-dalil kitab yang enam, rukun iman yang enam ini banyak sekali dalil-dalilnya. Apa saja? Famin dzalika qaulullahi subhanahu, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Famin dzalik. Min dzalik jar dan majrur sebagai khobar. Ya, karena khobar itu jumlah, qaulu mubtada'nya marfu. Jadi boleh, hukumnya boleh. Mubtada ma'rifah, kemudian khobarnya itu min. Di sini fungsinya min untuk tabaid, menunjukkan makna sebagian, tidak semuanya. Jadi yang akan diterangkan dan diterangkan dalil-dalilnya hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Famin zalika qaulullahi subhanahu wa ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. wal malaikati. Kemudian wal kitabi wan nabiyyin. Wal kitabi wan nabiyyin. Kita bahas satu persatu tentang ayat ini. Terjemahannya secara bebas adalah, bukanlah suatu kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, juga kepada para malaikatnya, kitabnya, dan para nabinya. Laisal birro, laisa termasuk saudaranya kana, nah, termasuk saudara kana. Sehingga kalau dia termasuk saudara kana, amalannya merofakkan isim, nasabkan khabar. Demikian juga dengan laisa. Laisa butuh isim dan butuh khabar. Mana isim dari laisa di sini? Isimnya adalah masdar muawwal yang terdiri dari an dan fi'il mudhari, yaitu antuwallu. Antuwallu di sini sebagai isimnya laisa, khabarnya al biro. Al biro di sana berharokat fathah mansub, maka kita harus memperkirakan dan mengira-ngira al biro kenapa harokatnya fathah, apa sebab nasabnya. Maka kita jawab al biro sebagai khabarnya laisa, ya, dia didahulukan daripada masdar muawalnya yaitu antuwallu fi'il mudhari dan an dan fi'il mudhari. Irab lengkapnya laisa fi'il madi, ya, yang jamid dia, senantiasa madi, enggak bisa mudhari, laisa ya laisu, laisa yulasu, tidak ada. Tapi laisa-laisa saja. Senantiasa madi, jamid. Albirra mansub sebagai khabarnya dari laisa. Kemudian antuwallu kita irab satu persatu. Tuwallu fi'il mudhari. Kalau kita irab fi'il mudhari-nya, maka fi'il mudhari-nya ini adalah mansub karena kemasukan huruf an. An ini membuat fi'il mudhari jadi nasab. Maka tuwallu i'rabnya fi'il mudhari mansub dengan membuang nun. Tuwallu nunnya itu dibuang karena dia kemasukan an, dan dia fi'il-fi'il yang lima, af'alul khamsah. Af'alul apa saja af'alul khamsah itu sebagaimana kita kenal? Af'alul khamsah itu ada lima fi'il-fi'il yang nah. Kelima fi'il ini kalau dia nanti di i'rab nasab, maka dengan membuang nun, kalau rafa dengan subutun nun. Fi'il-fi'il yang lima itu antara lain adalah yaf'alani, ya, pada domir huma yaf'alani, kemudian taf'alani, taf'alani dua, berarti dua, kemudian yaf'aluna pada domir hum, dan taf'alu pada domir antum, empat, sehingga jumlahnya empat. Terakhir domir anti, taf'alina. Nah, inilah af'alul khamsa. Kalau didapati fi'il yang lima, ya, sebagaimana telah lalu tentang alamat-alamat i'rab, jika dia marfu, tandanya nanti dengan subutun nun, tetapnya nun. Tapi ketika nasab maupun jazm, dengan membuang nun, nunnya itu dibuang. Sehingga di sini antuwallu fi'il mudhari, tuwallu dia i'rabnya mansub dengan tanda nasabnya membuang nun. Fi'il mudhari di sini fa'ilnya adalah domir, fa'ilnya wau jamaah. Wau jamaah di sini tuwallu, di situ ada wau, wau yang kedua setelah lam itu adalah fa'il dari tuwallu, domirnya antum. Jadi fi mahalli rafin, wau jamaah di sini fi mahalli rafin sebagai fa'il. Adapun masdar muawwal yaitu an plus fi'il mudhari i'rabnya fi mahalli rafin sebagai dari isimnya laisa. Jadi masdar muawwal seluruhnya, jadi bukan fi'il mudhari-nya saja, tapi an dan tuwallunya itu fi mahalli rafin sebagai isimnya laisa. Wujuhakum, wujuhakum mansub sebagai maf'ul bih dari tuwallu. Jadi bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian. Jadi kalian menghadapkan wajah-wajah kalian. Maka wujuh, wujuh itu jamak dari wajah. Wajahun jamaknya wujuh. Wujuha mansub, ya, maf'ulun bihi mansub bi fathah zahirah. Kum, kum mudhafun ilai fi mahali jarin. Kum mudhafun ilai fi mahali jarin. Domiru jarin muttasilun bil isim. domir jar yang muttasil dengan isim. Kibalal masyriqi wal maghribi.